الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة. Bantahan terhadap orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah. Karena sebagian orang mengatakan cukup Al-Quran, tidak perlu Sunnah. Bahkan mereka menamakan dirinya dengan kelompok Al-Quraniyun, pengikut Al-Quran. Barakallahu fikum. Pengikut Al-Quran bagus, Masya Allah. Tapi mereka inginkan dari penamaan itu ya cukup Al-Quran, tidak dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: yushiku ar-rajulu muttaki'an 'ala arikatihi يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا به من حلال استحللناه وما وجدنا به من حرام حرمناه ألا وإنما حرم الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ar-rajulu muttaki'an 'ala arikatihi. Yushiku, sebentar lagi akan ada orang-orang yang bersandar-sandar di atas arikahnya, yakni bersantai-santai. Yuhadithu bi haditsin min haditsi, sambil menyampaikan hadis dari hadis-hadisku. Ini ungkapan tentang orang yang santai-santai, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yaqulu bainana wa bainakum kitabullah, sambil juga dia mengatakan antara kita dengan kalian adalah kitabullah azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halal, apa yang kami dapati dari Al-Quran, dari penghalalan kami halalkan. Wama wajadna fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kami dapati pada Al-Quran pengharaman kami haramkan. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawi Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yani pengharamannya sama. Karena apa yang datang dari Rasul itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala syarih habidahullah wa hadzal hadithu min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk mu'jizat beliau alaihi salatu wassalam, mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Haitsu akhbara an syai'in sayahsul, di mana beliau mengkhabarkan tentang sesuatu yang bakal terjadi. Wa hasala kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata terjadi seperti apa yang beliau khabarkan. Annahu yati unasum mutrafuna ala araikihim la yajiduna bi talabil ilm, bahwa akan ada orang-orang mutrafun, orang-orang yang mewah hidupnya di atas dipan-dipan mereka, mereka bersantai-santai, la yajidu nabi talabil ilm, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa idza ma dzukira lahum haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu la ya'malu illa bima fil Qur'anil Karim. Kalau disampaikan kepada mereka hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membalas bahwa kami tidak akan mengamalkan kecuali apa yang kami dapati dari Al-Qur'an. Fa ma kana fihi min halalin aw haramin akhadna bih. Pokoknya apa yang ada dalam Al-Qur'an dari halal kita halalkan atau haram kita haramkan. Cukup. Subhanallah. Wa amma ahadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya mahallu syakkin indahum. Adapun hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka anggap itu penuh keraguan. Min haitsu asaniduha wa ruwatuha wa mutunuha, dari sisi sanad-sanadnya, rawi-rawinya, matan-matannya. Fa haula'i la yaqbaluna illa ma jaa'a fil Qur'anil Karim. Mereka ini kelompok ingkarus sunnah. Barakallahu fikum. Mereka mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an bihujjatin annahu mutawatir, dengan alasan bahwa Al-Qur'an mutawatir. Wa amma sunnatu fa aktsar wa ahad. Adapun sunnah menurut mereka ahad, tidak mutawatir sebagiannya, bahkan kebanyakannya. Wa laysa mutawatirah fa yatrukunaha, dan bukanlah mutawatir sehingga mereka meninggalkannya. Fahaulai wa nahuhum yusabbuna bil Qur'aniyun. Orang yang seperti ini, mereka menamakan dirinya dengan Al-Qur'aniyun. Alladzina yad'una al-amala bil Qur'ani faqat. Mereka mengaku bahwa kita cukup beramal dengan Al-Qur'an. Wa hiya firqatun ma'rufatun fil Hindi wa fi ghairiha. Kelompok ini muncul di negara India dan yang lainnya. Wa mithluhum al-Khawarij. Yang serupa dengan mereka ini sesungguhnya Khawarij, yang mereka mengingkari sunnah. Wa yad'una bi annahum la ya'maluna illa bima ja'a fil Qur'anil Karim. Mereka mengaku bahwa mereka tidak akan beramal kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an. Li'annahum juhalun bis sunnah, karena mereka orang-orang bodoh terhadap sunnah. Walihada yushakikuna fi asanidil ahadithi al-mutadhamminati lis-sunnah. Oleh karena itu mereka ini orang-orang yang sudah senantiasa membuat ragu orang-orang dengan sanad-sanad hadis yang mengandungi sunnah-sunnah Rasulullah. Fayat'anuna fi ruwatiha wa huffadhiha. Maka mereka pun yat'anun, melecehkan, merendahkan rawi-rawinya dan para penghafal hadis. Wa min haula man la yunkiru jami' as-sunnah wa inna ma yunkiru al-ahad min al-ahadith. Di antara mereka ini ada juga yang tidak mengingkari keseluruhannya, tapi mereka mengingkari hadis-hadis ahad saja. Mutawatir mereka ngaku nerima. Wa la yaqbalu illa al-mutawatir minha. Mereka tidak mau terima kecuali yang mutawatir. Bi hujjatin adalah hadis al-ahad dhanniyah. Alasannya bahwa hadis-hadis ahad dhanniyah, yakni belum pasti. Wal mutawatir huwa alladhi yufidu al-ilm wal ahad indahum yu'malu bihi fi masail al-fiqh. Sementara mutawatir menurut mereka yufidu al-ilm, dipastikan keilmuannya, barakallahu fikum, dipastikan kebenarannya. Sementara hadis-hadis ahad menurut mereka boleh diamalkan dalam masalah fikih saja. Wa amma bil aqaid fala yu'maluna bi khabaril ahad. Adapun masalah akidah, mereka tidak mau beramal dengan hadis-hadis ahad. Bihujjati ifadatihi lidh-dhanni wal aqaid la tubna bi za'mihim illa 'ala al-'ilm. Dengan hujjah karena hadis-hadis ahad itu tidak mendatangkan ilmu yakin, cuma sekedar dhanniyah. Sementara akidah tidak akan bisa dibangun kecuali dengan yakin al-'ilm. Demikian mereka katakan. Wa hadha ma alaihil mu'tazilah. Ini juga sebenarnya yang dipahami oleh para mu'tazilah. Wa ma yusamma fi zamanina bil aqlaniyin, yang di zaman kita ini disebut dengan al-aqlaniyun, para penyembah akal, para pengikut bal dan pengkultus akal. Masuk akal diterima, tidak masuk tidak diterima. Jadi mereka menuhankan akal, dan akal dijadikan barometer kebenaran. Cocok diterima, kalau tidak cocok tidak. Al-aqlaniyun. Walidhalika fahum yunkiruna sifatillahi wa asya' kathira fil aqidati bihujjatin annaha min ahadith ja'at illa biriwayatil ahad. Oleh karena itu mereka ini banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi dari perkara-perkara akidah dengan hujjah bahwa hadis-hadis yang meriwayatkannya adalah hadis-hadis ahad. Subhanallah. Padahal yang namanya perkara hadis-hadis, mutawatir dengan hadis ahad itu cuma masalah banyak dan sedikitnya, bukan berbicara tentang masalah sah tidak sahnya, sahih atau lemahnya hadis, bukan. Barakallahu fiik. Mutawatir dan ahad itu hanya ditinjau dari sisi banyaknya rawi yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mustahil untuk mereka sepakat melakukan kedustaan. Barakallahu fiik. Di sana juga banyak hadis-hadis barakallahu fikum, hadis-hadis ahad yang bisa dipastikan kebenarannya dan kesahihannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Wa nahnu naqul, kita katakan untuk membantah mereka, innama sahhanir rasul sawa'un kana mutawatiran aw kana ahadan fa huwa yufidul ilma wal yaqin wa yajibu al amalu bih. Kita katakan kepada mereka, apapun yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis itu mutawatir atau hadis ahad, bahwa yufidul ilm, maka dia mendatangkan faedah keilmuan dan keyakinan, dan wajib kita beramal dengannya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yursilu jama'at ilal aqtar wa inna ma yursilu afradan wa ya'malu ulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umara'uhu bi khabari Rasul alladhi arsalahu Rasul ma'a wahidin sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus utusan beliau banyak orang, mengutus ke Yaman cuma 2 orang, mengutus ke mana 1 orang, barakallahu fikum, mengutus ke ini cuma 1 orang 2 orang, tidak banyak-banyak, dan diamalkan. Ahad itu adalah orang yang menyampaikan yang tidak sampai ke jumlah mutawatir. Mutawatir itu banyak sekali orang yang meriwayatkan. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW mengutus 5 orang. Ini kan ahad namanya. Paham? Wa inna ma kana yursilu afradan wa yu'malu wa ya'malu ulatuhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan para pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu mengamalkannya. Wa marahu yukhbiru rasul alladhi arsalahu rasulu ma'wahidin sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang tertentu, kepada kabilah tertentu, cukup, dan mereka langsung menerima. Mereka tidak mengatakan, oh kita tidak mau terima karena cuma 1 orang, mesti mutawatir, mesti 1 kompi mesti datang. Subhanallah. Namanya juga utusannya 1. Kalau semuanya datang bukan utusan namanya. Rombongan. Paham? Namanya juga utus, cuma 1 orang yang utus. Subhanallah. Wa umiru bi khabarihi wa amaru wa umara'uhum bi khabari rasulih wa ulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umara'uhum bi khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam arsalahu ar-rasulu ma'a wahidin sallallahu alaihi wasallam fa ballagha anhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun yarfudu umara'uhu hadha bi hujjatin annahu lam yursil ilaihim jama'ah liyashhadu anna rasulah qala ma ja'a bihi rusuluhu wa huwa furada. Baik. Para amir-amir yang telah diutus kepadanya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang mengatakan, "Oh, enggak mau kita terima. Ini cuma 1 orang, cuma 2 orang, mesti banyak orang yang menyaksikan bahwa itu betul-betul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enggak ada. Subhanallah. Wa sahabatu radhiyallahu anhu, contoh lagi lain. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yusalluna al-asra ila Baitul Maqdis. Mereka waktu itu masih salat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Di awal-awal hijrah. Di awal-awal hijrah mereka menghadap Baitul Maqdis salat. Baik. Dulunya ketika masih di Makkah, mereka salat menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah. Barakallahu fikum. Baik. Akan tetapi setelah mereka berhijrah, Ka'bah di belakang mereka, di depan mereka adalah Baitul Maqdis secara otomatis. Ketika mereka melakukannya, libaqaihim alal asli walamma nusikhat al-qiblah. Mereka masih melakukan itu karena itu asalnya. Maka begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kiblat mereka ke Ka'bah dan dihapus kiblat ke Baitul Maqdis, wa huwilat sallallahu alaihi wasallam al-asra fi masjidihi ila al-Ka'bah. Dan dirubah barakallahu fikum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asr al-asr fi masjidihi ila al-Ka'bah. Fa kharaja rajulun wahidun min indihi. Kemudian keluarlah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid beliau. Wa ata ila unasin yusalluna ila Baitul Maqdis, dan mendatangi sahabat-sahabat yang lainnya di masjid mereka yang masih salat menghadap Baitul Maqdis, salat asr. Fa qala innal qiblata qad uwilat ila al-Ka'bah. Seorang ini langsung berkata, sungguh kiblat sudah diganti, sudah dipindah arahkan ke Ka'bah. Fastadaru amamahum nahwal Ka'bah. Mereka masih dalam sholat, langsung mereka berubah kiblat. Langsung mereka berubah badan, arah mereka ke Ka'bah. Falam yakulu hadha khabarun wahid, falan amal bihi. Tidak ada seorang pun di antara mereka, itu cuma satu orang, mesti banyak orang yang menyampaikan dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun. Begitu mereka percaya bahwa orang ini baru saja datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun beramal dengannya tanpa mempertanyakan kenapa cuma satu orang yang datang. Subhanallah. Falam yakul hadza khabarun wahid. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ini cuma satu orang yang beri kabar, maka kita tidak akan beramal dengannya. Walidzalika fa innahu ma dama al-khabaru sahihan fala majala lit-tashkiki fihi. Di atas ini, selama khabar itu benar, maka tidak ada peluang untuk diragukan atau meragukan khabar itu. Wa in kana khabar ahadin, walaupun khabar itu hanya dibawa oleh beberapa orang, satu orang. Tsumma inal Qur'an al-Karim yatadammanu mujmalat la yufassiluha illa sunnah nabawiyah. Di sisi yang lain, bahwa Al-Quran ya tadamanu mujmalat banyak mengandungi perkara-perkara umum mujmal. Barakallahu alaikum. La yufassiluha illa sunnah nabawiyah. Tidak diterangkan secara rinci kecuali melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita disuruh puasa. Barakallahu alaikum. Disuruh sholat, disuruh mengeluarkan zakat, disuruh haji. Keterangan lebih lanjut dan rincinya ada pada sunnah. Kalau tidak, maka akan kerepotan orang melakukannya. Barakallahu fikum. Panara annal Qur'an al-Karim qad amara bis-salati fi katsirin minal ayat. Kita dapati bahwa dalam Al-Quran Allah memerintahkan banyak. Di ayat-ayatnya memerintahkan kita menegakkan sholat. Walakinnahu lam yadhkur minha adad raka'atin. Akan tetapi Allah tidak menyebutkan pada sholat-sholat itu jumlah raka'at. Sholat mana saja berapa raka'at. Fihini najidu hadha madhkuram mufassalam fis sunnatin nabawiyah. Di saat kita dapati justru rinci disebutkan dalam sunnah nabawiyah. Fasunnatu sallallahu alaihi wasallam mubayyinah, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi keterangan apa yang datang dari Al-Qur'an secara mujmal. Qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jelas. Wa anzalna ilayka dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an ini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi untuk dirincikan bagaimana cara sholat, tata caranya, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan seterusnya. Fasunnatun nabawiyah asy-syarifah mubayyinatun lil Qur'an. Maka sunnah nabawi yang mulia ini sebagai pemberi keterangan penjelas lebih lanjut tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa muqayyidatun limutlaqihi wa hiya dalilun 'alaihi wa mufassiratun lahu. Muqayyidah. As-sunnah membatasi apa yang mutlak dalam Al-Quran. Wahia dalilun alaihi. Barakallahu alaikum. Dalili atas Al-Quran. Wa mufassiratullahu. Dan sunnah ini sebagai penafsir Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dan dijelaskan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika, dan di antaranya juga, anna Allah taala dzakara fi kitabih fardiyat az-zakah. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Walakinna la najidu fil Qur'anil Karim ala kathratil ayati allati tanawalat hadhil fardhah. Akan tetapi kita tidak dapat dalam Al-Quran bersama dengan banyaknya kita diperintah, diulang perintah untuk mengeluarkan zakat sebagai satu kewajiban atas harta. Allati tajibu fiha hadhil zakat. Falam yudkar fil Qur'ani zakatul ibil. Tidak didapati di dalam Al-Quran itu zakat berapa yang harus dikeluarkan dari peternakan unta, peternakan sapi, kambing, atau zakat yang dikeluarkan dari bumi ini berupa biji-bijian, buah-buahan. Wala zakat urudut tijarah. Tidak disebutkan berapa-berapa persennya, setiap berapa tahunnya. Fala tajidu bil Qur'an illa al-amra bi ita'iz zakah. Engkau tidak dapat dalam Al-Qur'an kecuali perintah mengeluarkan zakat. Wala tajidu fihi dzikrus an-nisab. Kau tidak akan pernah dapat dalam Al-Quran berapa nisabnya. Ini berapa jumlah terendahnya yang dengannya anda harus sudah mengeluarkan zakat daripadanya. La nisab al-ibil wal bakari wal dhahab wal fiddah. Tidak ada nisab ibil, unta, sapi, emas, perak, dan yang lainnya. Wala ghairu dzalika mimma narahu mubayyanan wa mufassalan fi sunnati nabawiyyati syarifah. Kita tidak dapat dalam Al-Quran, justru kita dapati keterangan rinci jelasnya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu alaikum. Tapi qawlihi ta'ala mathalan wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Contoh dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong aydihuma, tangan mereka. Sampai di mana dipotong? Barakallahu alaikum. Ini satu ruas jari pertama ini dipotong, sedangkan dipotong tangan. Ruas berikutnya tetap dikatakan potong tangan. Sampai di sini potong tangan. Di sini juga potong tangan. Sampai di sini juga potong. Di sini juga bisa dikatakan potong tangan. Sampai di mana? Paham barangkali itu? Lam yudhkar fil ayati ayyu yadin tuqta. Kiri atau kanan? Tapi walakin ja'a sunnatu syarifah. Pabayanat anna liyadil yumna hiyallati tuqta. Diterangkan dalam sunnah bahwa tangan kanan yang dipotong. Wabayanat kadzalika hadda liyadil lati tuqta. Batasan sampai di mana yang dipotong? Apa sampai siku atau sampai lengan ini? Pabayanat anna alladhi yuqta minal yadi huwa min bidayati mifsalil kaf. Ini pergerakan tangan di sini, persendian di belakangnya. Wa yutrakud dira' wal 'adud, yang ditinggalkan ini. Ini dira' ini dan 'adud ini. Barakallahu. Subhanallah. Ini kaf, ini dipotong ini. Ditinggalkan ini. Falau iktasarna ala ma ja'a bil Qur'an, seandainya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak pakai sunnah, la baqiyatil ahkamu mu'attalah, akan terbengkalai sekian banyak hukum dari Al-Qur'an karena kita tidak tahu bagaimana. Karena la yujadu ma yufassirha, karena tidak ada yang menafsirkannya. Bingung orang. Wala ma yuwaddihuha wa yubayyinuha kama huwa mawjudun fi sunnatin nabawiyyah. Tidak ada yang menerangkannya, tidak ada yang menjelaskannya sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Sawa'un kana mutawatir aw ahad. Id al-mutawatir min al-ahad qalilun qiyasan li majmu'i sunnatin nabawiyyah. Hatta yang qiyas. Barakallahu bikum. Karena mutawatir. Baik. Karena mutawatir sendiri barakallahu fiik dibanding dengan keseluruhan yang ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat sedikit. Allati aghlabuha min ahaditsil ahad. Kalau taraknal ahad lama baqiya syai'un yudzkar. Kalau hadis-hadis ahad juga kita tinggalkan, maka tidak ada lagi yang bisa kita sebutkan. Walakin haulai haluhum kama ja'a fil hadithi jahalatun jahala hamiluna la yatlubuna al-ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang itu tadi haluhum kama ja'a fil hadith, keadaannya sama seperti di hadis itu. Jahala, mereka orang bodoh, orang-orang malas. La yatlubuna al-ilm mimma dhanniha, tidak menuntut ilmu dari tempat-tempatnya. Wala yatakallafu aduhum dirasatal asanid, mereka tidak mau mempelajari sanad-sanad sesuai nama huwa muttaqin ala arikatihi kama wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ya, di bersandar-sandar di tempat-tempat tidur mereka santai-santai sebagaimana disifatkan Rasulullah. Wa hadha kulluhu natijatul baqai alal jahl, ini adalah natijah hasil ketika orang berada tetap di dalam kebodohannya. Wada musa'i lit'allum, dan tidak berusaha untuk belajar. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Lahu nasbahu. Alhamdulillah. Lahu nasbahu.